sampai kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, agar kalian senantiasa ingat. Sehingga wajib bagi seseorang untuk meminta izin sebelum dia masuk ke rumah orang lain. Walaupun orang lain tersebut sudah dia anggap sebagai kerabat sendiri, keluarga sendiri, ya, tetap dia harus memperhatikan istiqnas atau istiqdan, meminta izin sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala dalam salah satu pembahasan kitab ini, beliau mengatakan at-tariqus sahihu lil isti'dhanil masyru', cara yang benar dalam meminta izin sesuai dengan yang telah disyariatkan. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, "Idza aradta ziyarata ahadin fa'alaika an tadqqal baba bi lutfin." Apabila engkau ingin berkunjung kepada seseorang atau berkunjung ke rumah seseorang, wajib bagimu untuk mengetuk pintu dengan lembut. Artinya tidak dengan kasar seperti orang yang mau ngelabrak. Atau seperti orang yang mau marah, mengetuk dengan keras. Tetapi ketuklah pintu dengan lutf, dengan lembut. Wasbir waqifan ala yaminil bab, dan sabar engkau berdiri di samping kanan pintu. Hatta la tara dakhilal baiti, supaya engkau tidak melihat isi rumah. Hina futihal bab, ketika pintu dibuka. Taib. Engkau berdiri di tempat atau di sisi pintu, ya. Mungkin masing-masing pintu beda ya keadaannya, ya. Namun engkau berdiri di sisi pintu yang jika pintu itu dibuka, engkau tidak melihat langsung isi rumah. Sehingga posisikan dirimu dengan benar terlebih dahulu ketika mengetuk pintu. Posisikan dirimu di tempat atau di sisi pintu yang jika pintu tersebut dibuka, engkau tidak dapat melihat langsung ke isi rumah. Kenapa? Faqat takhruju imra'atun yahrumun nadhara ilaiha. Karena kadang yang keluar seorang wanita yang engkau haram melihatnya, karena bukan mahramnya. Fa in lam yarudda ahadun Faduqqal baba marratan tsaniyah. Apabila belum ada yang menjawab seorang pun dari penghuni rumah, maka ketuklah pintu dengan ketukan yang kedua. Watumhil. Setelah mengetuk, kemudian tunggu, kasih jeda. Jika belum ada yang menjawab juga atau belum ada jawaban, summa maratan salisah, ketuk dengan ketukan yang ketiga. Yakunu ba'dahal izin, yang setelah ketukan ketiga inilah, naam, engkau diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak diizinkan pulang. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak tiga kali dan belum diizinkan, falyarji', hendaklah engkau kembali. Ini yang pertama. Asani yang kedua, yufsalul intidharu baina diqqatil ula wasaniyati bimiqdari ma yantahi sahibud dari min salatihi in kana yusalli. Jeda, tunggu atau lamanya menunggu atau jeda antara ketukan pertama dengan ketukan kedua itu adalah sekitar waktu yang bisa digunakan oleh penghuni rumah untuk selesai dari sholatnya. Hingga na yusolli, kalau penghuni rumah kemungkinan sedang sholat. Jadi ketukan pertama antara ketukan pertama sampai ketukan kedua, jedahnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sholat. Kira-kira berapa menit? Ya, dikira-kira aja. Wa an la takuna diqat qawiyatan mutatabi'atan tusabbibul khaufa wal inzi'aj. Wa an la takuna daqqat qawiyatan, jangan ketukan-ketukan itu dengan ketukan yang kuat, jangan. Mutatabi'atan, yang berturut-turut, jangan. Ketukannya kuat dan berturut-turut, yang ini menyebabkan penghuni rumah takut dan kaget. Seperti ada yang mau merampok rumahnya, menjarah rumahnya, ketuk dengan kuat, digedor-gedor, jangan. Karena ini akan menjadikan penghuni rumah takut dan kaget. Kemudian yang ketiga, as-salis, kata Syekh, "Idza qila laka man hadza faqul fulan." Apabila dikatakan kepadamu, "Man hadza?" Siapa ini atau siapa di luar? Faqul, maka jawab, "Fulanun." Fulan. Jawab dengan nama. Misal Ahmad atau Muhammad atau Yazid atau yang semisalnya. Jawab dengan namamu atau kunyah yang engkau dikenal dengannya. Wadhkur ismaka shariha wa kunyataka hatta tu'raf, dan sebut namamu yang jelas dan kunyahmu hatta tu'raf, supaya engkau dikenali oleh penghuni rumah. Oh, ternyata si fulan. Wala taqul ana fala tu'raf biha man anta. Jangan engkau menjawab aku, saya. Ketika ditanya siapa di luar, saya, ana. Jangan, karena engkau tidak akan dikenali kalau engkau menjawab ana atau aku atau saya. Engkau tidak akan dikenali. An Jabir radhiyallahu anhu qol, di sana ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengetuk pintu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man dha? Siapa ini atau siapa di luar? Fakultu, maka aku menjawab, ana, saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ana, ana, ka'annahu karihaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya, saya, seakan-akan beliau tidak suka dengan jawaban itu. Tidak suka dengan jawaban saya atau aku. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa inna ma kariha dzalika li anna hadhihi lafdhata la yu'raf sahibuha hatta yufsiha bismihi aw kunyatihi allati huwa mashhurun biha. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai jawaban itu atau lafaz itu, ya, lafaz ana, ya, karena orang yang mengucapkannya tidak dikenal kalau dia menjawabnya saya, ya. Mengucapnya tidak diketahui sampai dia menerangkan namanya atau kunyahnya yang dia dikenal dengannya, masyhur dengannya. Wa illa faqul wahidin yu'abbir an nafsihi bi ana. Kalau hal seperti ini naam lumrah atau boleh, ya, maka setiap orang nanti akan mengungkapkan tentang dirinya dengan jawaban ana. Siapa di luar? Saya. Semua orang bilang saya, ya. Ini enggak tahu siapa ini. Semuanya bilang saya, ya. Enggak dikenal siapa. Fala yahsul bihal maqsud minal isti'dzan, sehingga tidak akan tercapai, ya, tujuan dari isti'dzan, tujuan meminta izin. Ya. Tujuan minta izin kan agar diizinkan masuk. Ya, diterima oleh penduduk atau penghuni rumah, ya. Tapi kalau jawabannya saya, ya, penghuni rumah mikir, saya siapa, ya? Khawatir, ya. Orang tersebut orang yang tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam rumah. Wahwal isti'nas al-ma'mur bihi fil ayah. Kalau jawabannya saya atau ana tadi, ya, tidak akan diraih tujuan meminta izin, ya, yang diperintahkan di dalam ayat. Kemudian yang keempat, la tasmah li zaujatika wa banatika an yaftahul bab. Jangan engkau mengizinkan istrimu dan putri-putrimu untuk membuka pintu. Au yujibu al-hatifa idza kunta fil bait au ahadis sibyanik. jangan kau izinkan istrimu dan putri-putrimu untuk membuka pintu atau menjawab telepon apabila engkau ada di rumah atau ada salah satu anak laki-lakimu. Jadi kalau ada engkau di rumah atau ada anak laki-laki, maka istri dan anak-anak perempuan jangan diizinkan membuka pintu atau menerima telepon. Fa in lam yakun hunaka ahadun, kalau di sana enggak ada seorang laki-laki, kamu enggak ada misalkan, anak-anak laki-lakimu juga enggak ada, yang ada di rumah hanya istri dan anak-anak perempuan. Kalau tidak ada seorang pun, seorang laki-laki pun di rumah, fala ba'sa an yaruddan nisa'u min wara'il bab li'alla yarahunnal ajnabi. Maka tidak mengapa wanita dia menjawab dari belakang pintu. Pintunya jangan dibuka dulu. Namun boleh dia menjawab di belakang pintu, nah, agar supaya tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Warraddu yakunu bi kalimati man. Dan jawaban istri atau anak perempuan yang ada di rumah, ya, hendaknya bi kalimati man, hendaknya dengan kata-kata man, ya. Misalkan ada yang mengetuk pintu, di rumah enggak ada bapak, enggak ada anak laki-laki, ya. Yang ada hanya istri dan anak-anak perempuan. Maka boleh salah satunya menjawab dengan kata man. Siapa? Itu siapa di luar, ya? Man. Wa an yakuna sautu khashinan. Dan hendaklah dengan suara yang khusyin, suara yang apa ya, kasar. Laisa fihi luyunah, bukan dengan kalimat yang lemah lembut, bukan. Karena bukan mahram laki-laki ini. Kalau dengan suami atau dengan mahram, maka dengan kalimat yang lemah lembut. Tapi kalau bukan dengan mahramnya, ya, jangan dengan kalimat yang lemah lembut. Jangan dengan kalimat yang luyunah. Ya. Tapi dengan suara yang khasyin, yang kasar, ya, atau keras. Wa khudu. Ya. Jangan dengan kalimat yang lemah lembut dan jangan dengan kalimat yang khudu. Ya. Kalimat yang merdu, ya, pelan merdu, ya. Li'alla yuthira ijab as-sami. Kenapa demikian? Kenapa harus demikian? Harus dengan suara yang keras. Man, ya. Siapa? Supaya nan tidak membangkitkan kekaguman orang yang mendengar tadi, laki-laki yang bukan mahram tadi. Kalau jawabnya lemah lembut dan seterusnya, ya, dari luar pintu, ya, walaupun nggak saling melihat, ya, laki-laki yang bukan mahram ini, ya, nah, ya, terenyuh, ya, dengan suaranya, wah, suaranya lembut, ya, masya Allah, terngiang-ngiang terus, ya, bahaya ini, penyakit. Beda kalau perempuan yang di dalam rumah menjawabnya man, siapa? Paling dia akan mengatakan atau bergumam, ini perempuan, ya. Nah. Sehingga enggak tertarik dengan perempuan tadi. Ya. Tidak terfitnah dengan perempuan itu. ini pentingnya kita menghindar dari berbagai macam asbabul fitan, sebab-sebab fitnah. Maka hendaklah dia menjawab dengan suara yang khosyin tadi, ya, supaya orang yang berada di luar rumah tidak kagum dengan suara perempuan yang ada di dalam rumah. Wayaftatin bisaut, sehingga dia terfitnah dengan suara wanita tersebut. Liqaulillahi ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-32. Fala takhdu'na bil qaul fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai para wanita khudu' dalam berbicara. Itu jangan berlemah lembut ketika berbicara. Itu ketika berbicara dengan orang yang bukan mahram. Fala takhdu'na bil qaul, jangan kalian melemah lembutkan ucapan. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, ya, dia akan berkeinginan dan berkeinginan. Ya. Ada sesuatu nanti di hati orang yang memang hatinya berpenyakit. Ya. Hatinya penuh dengan syahwat. Ini dalilnya. Fala takhdu'na bil qaul. Bukan berarti suara wanita itu aurat, bukan. Ya. Bukan aurat suara wanita, akan tetapi yang tidak boleh adalah khudu'. Ya. Memerdukan suara atau melemah lembutkan suara. Itu yang dilarang. Ya. Karena ini akan mengundang fitnah bagi laki-laki yang dalam hatinya terdapat penyakit. Yang sangat menyedihkan, ya, zaman sekarang perempuan malah dipajang, ya, untuk menarik pelanggan, ya, menarik konsumen, ya, yang jadi kasir perempuan, yang menerima tamu perempuan, ya, dengan suara yang lembut, lemah lembut, ya, nah, silahkan masuk, ya, nah, ya, dan seterusnya. Dengan kalimat-kalimat yang menjadikan konsumen atau pelanggan selalu ingin kembali ke tempat itu, belanja di situ. Ya. Allahul musta'an. Maka banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, ya, untuk kita bisa mengetahui ilmu yang seperti ini dan mengamalkannya. Allahul musta'an. Kemudian kata Syekh, wala yajuzu lil mar'ati an taftahal baba li tara man yadukul bab. Tidak boleh bagi wanita dia membuka pintu rumah untuk melihat siapa sih yang mengetuk pintu. Ya. Enggak boleh. Nah. Kalaupun harus menjawab tadi karena tidak ada laki-laki di rumah, maka jawab dengan suara yang khosyin, yang kasar, ya, dengan kalimat man, siapa, ya. Di balik pintu, yaitu tanpa membuka pintu. Jangan dia membuka pintu untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Jangan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta kepada mereka, kepada para wanita, meminta suatu keperluan, fas'aluhunna, maka mintalah atau tanyalah mereka min wara'i hijab, dari belakang hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka, para wanita. Nah, demikian secara ringkas, ya, tata cara bertamu yang sesuai dengan syariat, ya. Tata cara bertamu yang benar atau tata cara minta izin yang benar. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, ya, dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين تفضلوا